كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضاه. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، معاشر الإخوة رحمكم الله، kita melanjutkan kembali pembahasan kita dari kitab Sifat Salatin Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, dan kita masih melanjutkan pembahasan tentang disyariatkannya membuat sutrah pembatas salat. Dan kata al-Imam al-Albani rahimahullah ta'ala, wujubuha, dan kewajiban bagi seorang yang mengerjakan salat, apakah dia sebagai imam atau pada saat dia mengerjakan salat sendirian, maka dia wajib menggunakan sutrah. Dan bahkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan larangan seseorang mengerjakan salat kecuali dengan sutrah. La tusalli illa ila sutrah. Jangan engkau mengerjakan salat kecuali apabila engkau menggunakan sutrah. Dan Rasulullah alaihi salatu wasalam memerintahkan untuk mendekat ke sutrah tersebut. Falyadnu minha. Dan disebutkan bahwa tempat sujud Nabi alaihi salatu wasalam dengan dinding jaraknya seukuran seekor kambing yang dapat melewati bahian tersebut. Lalu kata beliau rahimahullah, wa kana idza shalla fi fada'in laysa fihi syai'un yastatiru bihi gharaza baina yadayhi harbatan فصلى إليها والناس وراءه. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam apabila beliau mengerjakan salat di tanah lapang, tidak ada sesuatu yang beliau jadikan sebagai pembatas, yakni tidak ada sesuatu yang bisa dijadikan sebagai pembatas di tanah lapang tersebut atau di padang pasir itu. Maka beliau menancapkan di hadapannya tombak. Lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam salat menghadap kepadanya dan kaum muslimin berada di belakang beliau mengikuti salatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadis ini diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari dan Muslim dan Ibnu Majah. وأحيانا كان يعرض راحلته. Dan terkadang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyampingkan kendaraannya, yakni kendaraan seperti unta. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hendak menjadikannya sebagai sutra salat, maka beliau menjadikan unta ini menyamping itu. Lalu kemudian fayusalli ilaiha. Lalu Rasulullah alaihi salatu wasalam salat menghadap ke kendaraan itu. Kendaraan di masa itu adalah hewan. Dan beliau menjadikannya sebagai sutrah. Hadis ini diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari dan Al-Imam Ahmad. وهذا خلاف الصلاة في أعطان الإبل. Dan ini berbeda keadaannya dengan salat di tempat peristirahatan unta. atau kandang unta, tempat beristirahatnya atau tempat mendulumnya unta. Fa innahu naha anha. Di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melarang seseorang mengerjakan salat di tempat peristirahatan unta. Maka ini berbeda hukumnya. Diperbolehkan seorang salat menghadap kepada hewan walaupun itu unta. Namun itu bukan tempat mendarumnya atau tempat beristirahatnya unta. Adapun tempat peristirahatan unta atau kandang unta, maka tidak diperbolehkan. Berdasarkan hadis-hadis yang diriwayatkan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka dibedakan antara kedua permasalahan. Oleh karena itu, An-Nawawi rahimahullah taala tatkala beliau menyebutkan hadis ini, beliau mengatakan wa fihi dalilun ala jawazi sholati biqurbil ba'ir bikhilafi sholati fi a'tani al-ibil fa inna makruha lil ahadith as-sahihati fi an-nahy 'an dhalik. Maka hadis ini merupakan dalil diperbolehkannya salat di dekat unta. Di dekat unta. Unta dijadikan sebagai sutrahnya misalnya. Unta dibuat menyamping atau dia salat di bagian belakangnya. Unta diperbolehkan. Dan ini berbeda hukumnya dengan salat di tempat peristirahatan unta. Maka yang demikian merupakan hal yang makruh kata beliau. Ya, walaupun berakhir dari hadis menunjukkan larangan yang diharamkan berdasarkan hadis-hadis yang sahih yang diriwayatkan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam yang melarang seseorang mengerjakan salat di tempat peristirahatan unta. Li'annahu yukhafu hunaka nufuruha fayudhibul khusyu'. Karena kata beliau, sholat di tempat peristirahatan unta dikhawatirkan liarnya unta itu, yang mungkin saja dia akan menyakiti orang yang sholat, mungkin dia akan menendangnya, menyeruduknya, ya, sehingga menghilangkan kekhusyuan dan bahkan bisa mengganggu orang yang mengerjakan sholat. Namun berbeda keadaannya jika dia hanya menjadikan itu sebagai pembatas sholat dan dia lebih mengetahui tentang kondisi untanya. Ya, dia tahu bahwa untanya ini tenang, tidak liar, oleh karena itu bisa dijadikan sebagai kendaraannya. Wa ahyanan kana ya'khudhu ar-rahla fayu'addiluhu fayusalli ila akhiratihi. Dan terkadang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau mengarahkan kendaraan tersebut, ditenangkan, didiamkan, lalu kemudian beliau salat menghadap ke arah bagian belakang dari kendaraan itu, dari unta tersebut, sebagaimana yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, Ibnu Khuzaimah dan Imam Ahmad. Wa kana yaqulu idza wada'a ahadukum baina yadayhi mithla mu'khirati ar-rahli. Dan Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan, apabila salah seorang kalian meletakkan di hadapannya, yaitu sebagai sutra, seperti mu'khirati ar-rahli atau mu'akhirati ar-rahli. Yang dimaksud mu'khirati ar-rahli yaitu sesuatu yang dijadikan sebagai sandaran. Ya. Kalau seorang naik unta, ya, itu dipasang di atasnya itu pelana, lalu bagian depan dan bagian belakang itu dikasih kayu, ya, kayu depan dan belakang. Kayu bagian belakangnya itu biasanya dijadikan sebagai penahan, sandaran. seseorang ketika menaiki unta, bagian depannya untuk dijadikan sebagai pegangan. Nah, yang dimaksud mukhiratul rahl yang bagian belakangnya. Bagian belakang yang biasa dijadikan sebagai sandaran ketika seorang naik unta. Yang dimaksud oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah ukuran tingginya. Apabila salah seorang kalian meletakkan di hadapannya seperti mukhiratul rahl, ya, tempat atau kayu yang dijadikan sebagai sandaran ketika seorang mendarai unta. Nanti ini kaitannya dengan masalah berapa ketinggian minimal yang disyariatkan yang diperbolehkan untuk dijadikan sebagai sutrah. Ini nanti akan kita jelaskan insyaallah taala. Apabila salah seorang kalian telah meletakkan di hadapannya seperti mukhiratul rahl, yakni ketinggiannya seperti kayu yang dijadikan sebagai sandaran pada saat mengendarai unta, fal yusalli, maka hendaknya dia salat, wala yubari man marra wara dzalika, dan jangan dia peduli siapa saja yang lewat di belakang itu. Artinya antara dia dengan mukhiratul rahl atau sutrah tidak diperbolehkan ada satupun yang lewat. Adapun di belakangnya jangan dia pedulikan. Tidak mengapa ada orang yang berlalu lalang di balik dari sutrah tersebut. Hadis diriwayatkan oleh Imam Muslim dan Abu Dawud. Wa shalla marratan ila syajarah. Dan pernah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam satu kali mengerjakan salat menghadap ke pohon. Hadis diriwayatkan oleh An-Nasa'i, Al-Imam Ahmad dengan sanad yang sahih. Wa kana ahyanan yusalli ila as-sarir. Wa Aisyah radhiyallahu anha mubtaji'atun 'alayhi tahta qatifatiha. Dan terkadang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam salat menghadap ke sarir, ke ranjangnya. Dalam keadaan Aisyah radhiyallahu taala anha berbaring di atas tempat tidur tersebut di bawah selimutnya. Hadis ini diriwayatkan oleh Bukhari, Muslim dan Abu Ya'la. Wa kana sallallahu alaihi wasallam la yad'u syai'an yamurru bainahu wa bainas sutrah. Dan adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak membiarkan satu pun untuk lewat antara beliau dengan sutrahnya, tidak membiarkan satu pun. Bahkan hewan yang hendak lewat di hadapannya beliau tidak membiarkannya. Faqad kana yusalli, pernah suatu ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam salat, idh ja'at syatun tas'a baina yadayhi, tiba-tiba ada seekor kambing berjalan atau berlari di hadapannya, yakni ingin berlari di hadapannya melewati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang sedang mengerjakan salat. Fasa'aha, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sa'aha, yakni berusaha mendahului kambing tersebut. Kambing ini sedang berlari ingin lewat di hadapan Rasul, dan Nabi sallallahu alaihi wasallam mengetahui, maka beliau ingin mendahului kambing tersebut. Maka beliau segera maju, berjalan ke depan. Hatta alzaqa batnahu bil ha'id, hingga beliau menempelkan perutnya di dinding. Ya. Wa marrat min waraihi, akhirnya kambing tersebut lewat di belakang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadis riwayat Ibnu Khuzaimah dalam sahihnya At-Tabarani, Al-Hakim, dan beliau mensahihkannya dan disetujui oleh Al-Zahabi rahimahumullahu ta'ala. Sebab apabila yang lewat itu manusia, mungkin untuk di falyadfa'hu, mungkin untuk dicegah. Ini kambing, ya, mungkin untuk mencegahnya sulit. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang maju, hingga disebutkan dalam hadis tersebut beliau menempelkan perutnya di dinding hingga kambing itu lewat di belakang. Ini beberapa hadis yang disebutkan oleh Al-Allamah Al-Albani rahimahullah taala yang berkaitan dengan hukum-hukum sutrah di dalam salat. Dalam hal ini ma'asyara alaikum rahimahumullah, ada beberapa permasalahan yang penting untuk kita jelaskan kaitannya dengan hukum-hukum seputar sutratus salah. Yang pertama, bahwa tidak ada khilaf di kalangan para ulama disyariatkannya dan dianjurkannya seseorang untuk menggunakan sutra pembatas salat. Hadis-hadis yang demikian banyak diriwayatkan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahwa beliau senantiasa menggunakan sutra ketika salat, dan beliau menganjurkan, bahkan beliau perintahkan. Di antaranya hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim, dan lafaz hadis ini dalam riwayat Imam Muslim dari hadis Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma, أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا خرج يوم العيد أمر بالحربة فتوضع بين يديه فيصلي إليها والناس وراءه، وكان يفعل ذلك في السفر، فمن ثم اتخذها الأمراء. dari Abdullah bin Umar bahwa Rasulullah صلى الله عليه وسلم apabila beliau keluar pada hari raya, ya, berarti di tanah lapang, maka beliau perintahkan untuk dibawakan tombak untuk diletakkan dan ditancapkan di hadapan beliau, lalu beliau salat menghadap ke tombak tersebut dan kaum muslimin berada di belakangnya mengikuti salat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan beliau melakukan hal itu ketika melakukan perjalanan safar. Ketika safar, karena biasanya seorang dalam perjalanan safar mungkin dia kesulitan membawa kesulitan untuk mendapatkan sesuatu di padang pasir atau yang semisalnya, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membawa tombak yang memiliki banyak manfaat, ya, di antaranya adalah dijadikan sebagai sutra. Oleh karena itu para umara, para penguasa pada masa tersebut, mereka juga menjadikan membawa tombak-tombak tersebut untuk dijadikan sebagai sutrah. Demikian pula dalam hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari dari hadis Abu Juhaifah radhiyallahu anhu, anna Nabi sallallahu alaihi wasallam shalla bihim bil Batha wa baina yadayhi anazah الظهر ركعتين والعصر ركعتين تمر بين يديه المرأة والحمار. Bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam salat memimpin mereka kaum muslimin para sahabat di Bathha, dan di hadapannya ditancapkan anazah, ditancapkan anazah, tombak kecil. Beliau mengerjakan salat zuhur 2 rakaat, asar 2 rakaat, dan lewat di hadapannya wanita, lewat di hadapannya keledai, tidak mengudaratkan, maksudnya di belakang dari sutra tersebut. Ini menjelaskan bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam melakukan itu di saat beliau sedang safar. Oleh karena itu beliau salat zuhur 2 rakaat, salat asar 2 rakaat, menunjukkan bahwa beliau musafir. Yang menjelaskan kepada kita pada saat safar pun seorang tetap disyariatkan untuk membuat sutrah ketika salat. dalam hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim dari hadis Yazid bin Abi Ubaid rahimahullah, beliau mengatakan, kuntu ati ma'a Salamah bin al-Aqwa' fa yusalli 'inda al-ustuwanah allati 'inda al-mushaf. Aku datang bersama Salamah bin al-Aqwa', lalu beliau salat di sisi tiang yang di dekat mushaf. Lalu aku bertanya, ya Aba Muslim, araka tataharras salata 'inda hadhihi al-ustuwanah? Wahai Abu Muslim, aku melihat engkau sering kali sholat di sisi tiang ini. Kata Salamah radhiyallahu anhu, ra'aitu an-nabiyya sallallahu alaihi wa sallam yataharras salata 'indaha. Bahwa aku melihat Rasulullah sallallahu alaihi wa sallam senantiasa sholat di sisi tiang tersebut. Yani beliau menjadikan tiang itu sebagai sutrah. Ini dari perbuatan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Demikian pula dari ucapan Rasulullah alaihi salatu wasalam. Dari ucapan Rasulullah, beliau menganjurkan dan memerintahkan untuk memakai sutrah ketika salat. Di antaranya hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari Talha radhiyallahu an, bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza wada'a ahadukum baina yadayhi mithla mu'khiratir rahl falyusalli wa la yubali man marra wara'a dhalik." Apabila salah seorang kalian meletakkan di hadapannya sutra seperti, yaitu tingginya seperti mu'khiratir rahl, telah kita jelaskan di tempat sandaran di atas pelana, maka hendaknya dia salat dan jangan dia pedulikan orang-orang yang lewat di belakang dari sutrah tersebut. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Abu Dawud, Ibnu Majah dan Ibnu Abi Syaibah dan disahihkan oleh Al-Albani rahimahullah dari hadis Abu Sa'id, kata Nabi alaihi salatu wassalam, "Idza shalla ahadukum falyusalli ila sutrah." وَلْيَدْنُ مِنْهَا وَلَا يَدَعْ أَحَدًا يَمُرُّ بَيْنَ يَدَيْهِ فَإِنْ جَاءَ أَحَدٌ يَمُرُّ فَلْيُقَاتِلْهُ فَإِنَّهُ شَيْطَانٌ. Apabila salah seorang kalian salat, maka hendaknya dia salat menghadap ke sutra dan dia mendekati, hendaknya ia mendekati sutra tersebut dan jangan dia membiarkan siapapun yang lewat di hadapannya. Apabila ada seseorang hendak lewat di hadapannya, maka hendaknya dia menolaknya, karena sesungguhnya dia adalah syaitan. Walhasil hadis-hadis ini ma'asyar al-ikhwa rahimakumullah dijadikan dalil oleh sebagian para fuqaha termasuk al-allamatul albani rahimahullah yang berpendapat tentang wajibnya untuk membuat sutrah, membuat pembatas ketika seseorang hendak mengerjakan salat. Insyaallah kita lanjutkan pada pertemuan yang berikutnya. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Tafadhalu hafizakumullah.